Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi birabbihil akhir waja'alahu birabbihis syani wa anzala kitaban hudan wa nuran wa anzala syaqqan minal masan yahdi bihi man yarju biko arabihi wa nailal amami. Asyhadu an la ilaha illallah rahman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina adaw ala sunnati wa tabashaku bi ruha. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqulahu ta'ala fil kitabihi al-karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وجنة الشاكرين. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Inna hadainahu sabila ima syakira wa ima kafur. Inna atadna lil kafirina salasila wa aqlalau wa sa'ira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah, pertama-tama kita patut memanjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nafas, sehingga kita boleh bertatap muka, bersilaturahmi. Tidak ada lain tujuan kita adalah menjangkau kehidupan, menjemput kematian. Mengapa saya katakan menyambut kematian? Tidak ada lain tujuan manusia di dunia ini kecuali mati. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban mu'ajjal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa tidak akan mati semua yang bernyawa di dunia ini illa bi'idnillah kitabah mu'ajalah, kecuali dengan izin Allah sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Mungkin di banyak momen, di banyak kesempatan, para ulama-ulama banyak berbicara tentang hidup, tetapi dalam perspektif saya, saya jarang berbicara tentang hidup. Saya banyak berbicara tentang mati. Sudah banyak contoh yang terjadi di mana-mana. Kita merayat, kita membawa si mayit ke liang kubur. Lalu kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan sebelum dia mati. Qulul mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Saya 6 tahun lebih beragama Islam. Saya masuk Islam bukan karena orang Islam. Tidak ada urusan dengan orang Islam, orang Kristen. Tidak ada urusan. Saya masuk Islam karena Allah memberikan kepada saya petunjuk. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Laqad anzalna ayatin. Allah sesungguhnya sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Kalau bicara penjelasan berarti perlu pemahaman. Orang yang memahami berarti orang yang punya intelektual. Orang yang mengerti maksud-maksud Allah adalah orang yang betul-betul memiliki kecerdasan intelektual yang baik. Makanya jangan heran banyak umat Islam sehingga disinggung di sinetron Islam KTP karena tidak memahami sehingga mengamalkannya pun tidak mampu. Jangan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara berpikir ini kan mualaf bekas pendeta, mana dia tahu, tidak tergantung usia. Setuju enggak Ustaz? Biar ente dari nenek moyang Islam kalau tidak pernah belajar Islam itu sama saja, itu namanya setengah Islam setengah kafir. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih baik mantan kafir daripada mantan ustaz. Ini sebagai intermisio, pengantar atau mukadimah, supaya orang lebih mengenal bahwa kebenaran itu adil. Qul amara rabbi dhaqis wa hakimu wujuhakum inda kulli masjidil wa'ud mukhlisina lahuddin kama ba'dakum ta'u. Kata Allah, sesungguhnya Tuhanku menyuruhku untuk menjalankan keadilan. Hadapkan muka wajah dirimu ketika sujud menyembah kepada Allah dengan mentaatkan keikhlasan sebagaimana dia telah menciptakan kamu, demikian kamu akan pulang kembali kepada Allah. Saya tidak ada orang Islam yang menuntun, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang pernah meyakinkan kepada saya yang namanya manusia, Yahya, Islam itu begini, Islam itu begitu. Doktrin Islam dan Kristen sama, mengajarkan manusia untuk pergi masuk surga. Namun surganya ini yang kemana? Pak Haji Jenar yang saya hormati, para habaib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, panitia penyelenggara tabligh akbar yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk saling bersilaturahim. Dalam rangka apa? Berpikir soal apa? Mencari apa? Membahas apa? Membahas tentang kehidupan nanti. Kalau kehidupan di dunia gampang, kita minta dapat orang kafir saja kaya-kaya. Gampang kalau hanya cari harta. Gampang. Wa mayurid sawabat dunia, kata Allah, siapa yang menghendaki pahala dunia, nuktihi minha, aku berikan. Oh, saya sebelum masuk Islam, saya belajar Al-Quran itu 8 tahun saya buka tutup 8 kali hatam. Ada orang Islam bicara ayat, silakan bicara ayat. Saya tahu di sini kedudukannya, ayatnya ayat berapa, ini artinya, bukan hanya sekedar baca. Karena saya takut dengan perintah Allah dalam Al-Quran itu mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafar. Allah tidak katakan ya ayyuhalladzina kafaru. Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kepada orang kafir, inna atatna lil kafirina salasila wa aqlala wa sa'ira. Artinya apa? Wahai orang-orang beriman, dengar orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafar. Masuk ke dalam Islam secara kafar. Apa yang dimaksud dengan kafar? Di mana-mana saya katakan, surga itu tidak ada. Oh, nanti kalau mati orang NU surganya sebelah kanan, orang Muhammadiyah surganya sebelah kiri. Siapa yang paling panjang jenggot, surganya paling bagus. Siapa yang paling hitam jidatnya, surganya paling tinggi. Gak begitu ukurannya. Allahu Akbar. Saya sudah buka tutup Al-Quran berapa kali saya baca. Yang masuk surga itu adalah orang-orang Islam. Islam, mau dia Islam KTP, mau dia Islam yang bertakwa, mau pakai jenggot, tidak pakai jenggot, yang namanya Muslim tetap masuk surga. Wah, ini yang baru namanya Ustaz hebat begini. Ini yang kami cari-cari, yang begini nih. Eh, Fadli, siapa namanya? Arsad, anaknya Pak Haji Jenal. Tanya sama Arsad, begitu saya kira-kira keterangannya. Iya. Pokoknya masuk semua, mau bajingan di terminal sini, masuk surga. Bajingan, sudah dengan ajak. Ayyalus salam, ayya alal falam. Dia tidak ke masjid, gak apa-apa. Dia sudah yakin masuk surga. Iya. Sudah ada tiket, orang Islam itu sudah pegang tiket. Jangan dulu ente senang. Surga memang masuk, tapi ada proses. Prosesnya ini, yang kafir surganya langsung, yang tidak sholat-sholat tapi rajin cungkil-cungkil sawit. Apa itu nyadap-nyadap karet biar sudah azan? Nah, itu surganya di mana? Kumpul dengan pendeta-pendeta di neraka. Allahu Akbar. Bapak ibu, saudara-saudaraku, rahimakumullah. Orang kalau tanya sama saya kenapa masuk Islam, saya katakan saya masuk Islam karena besok saya mau mati. Kalau saya tidak mati-mati, enggak apa-apa. Agama Kristen boleh, agama Hindu boleh, agama Buddha boleh, asal enggak mati-mati. Saya sudah belajar beberapa agama dan sekolah saya belajar bukan di Indonesia. Indonesia ini mayoritas Muslim. Saya orang Manado. Kalau kita belajar studi antropologi budaya di Indonesia, 99,9% tempat kelahiran saya Manado itu adalah mayoritas kafir Kristen. Ya memang apalagi yang mau dikatakan, memang kafir. Kafir. Orang-orang di luar Islam itu adalah kafir. Oh, jangan, nanti ada orang Kristen tersinggung. Oh, tersinggung nggak perlu nih gua. Saya pulang Haji Jenal yang dapat, kan begitu. Ada polisi yang jaga, yang awasi, kalaupun dia Kristen, dia dengar saya ceramah ini. Kalau dia mati masuk neraka dia itu. Oh, saya nggak peduli. Jangan bapak ibu saudara-saudaraku berpikir saya marah benci sama mereka. Saya sayang kepada mereka. Justru kita sebagai umat Islam, kalau kita mengatakan kepada orang Kristen, Ibu Maria, Bapak Matius, nanti kalau kamu mati, saya mati, nanti kita sama-sama jumpa di surga, itu munafik. Yang sebenarnya kita tahu orang kafir itu tempatnya di neraka. Inna atadna lil kafirina salasila wa atlada wa sa'ira. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah menyiapkan bagi orang-orang kafir belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Saya kalau mati, orang seperti saya kalau mati, itu surganya enggak ditanya-tanya oleh malaikat. Kenapa? Karena yang dari kafir masuk Islam, dosanya di masa lampau sudah diampuni. Amin ya Robar. Amin. Amin. Tapi ente-ente semua ini Allah. Pokoknya banyak sekali catatan di sana. Oh iya, masuk-masuk, tapi ditimbang. Mau dia Muslim, mau dia kafir, ditimbang di sana, diukur di sana. Azamnahu ta'irahu fi unuqe wa nurrijullahu yaumal kiamati kitabah yang kau masyuran ikhra' kitabah kafa binafsikal yauma alaika shiban. Dan tiap-tiap manusia, kata Allah, kami kalungkan amal perbuatannya sebagaimana kalung melingkar pada lehernya. Dan di hari kiamat kami bukakan kitab kehidupan di hadapan mereka. Ikra kitab kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Oh, tak bisa menyangkal. Pokoknya transparan di sana. Hari Senin bikin apa? Hari Selasa babat siapa punya sawit, ketahuan di sana. Ketahuan. Tidak ada satu perkara yang tersembunyi di hadapan Allah. Tidak bisa. Makanya saya masuk Islam. Kenapa? Kalau di Kristen beda. Siapa yang percaya Yesus, kata pendeta, dia sudah diselamatkan. Saya berpuluh-puluh tahun jadi pendeta, saya berpikir, Yesus adalah Isa. Isa adalah Yesus. Saya pergi sekolah mengambil program S2 di Israel. Saya mau cari tahu di mana Nabi Isa pernah tinggal. Di mana Nabi Isa disalib, di mana Nabi Isa dibunuh. Saya pergi cari tahu. Sampai di Israel sana ternyata Nabi Isa tidak pernah disalib. Nabi Isa tidak pernah dibunuh. Nabi Isa tidak pernah ada dalam bentuk gambar. Saya tanya, kenapa Nabi Isa tidak ada gambar? Mereka tidak menjawab. Kami di Indonesia itu, Nabi Isa ada gambar. Di India, Nabi Isa bibirnya tebal. Di Afrika, Nabi Isa kulitnya hitam. Di Indonesia, Nabi Isa rambutnya pirang, panjang. Ini bukan menyinggung agama Kristen, menindir saja. Pastikan di sini banyak orang Kristen juga, pasti orang-orang Batak itu. Jadi saya tidak peduli mau Batak, mau Toraja, mau apapun, supaya mereka dengar, mereka masuk Islam. Saya dulu yang saya takut masuk Islam cuma sunat. Dalam hati saya kalau disunat sini mampus buahnya. Kebetulan yang nyunat saya juga itu adalah musuh saya. Wah, begitu mau disunat saya tanya, berapa, bagaimana, di mana yang dihajar? Ya, cuma di ujung. Oh, nggak apa-apa kalau di ujung. Tembak saja, saya katakan begitu. Dia tanya lagi sama saya, mau model yang bagaimana? Biasa, istimewa, spesial, atau apa? Oh, kayak martabak aja. Oh, yang biasa-biasa aja. Oh, begitu disunat memang lain, Sapo. Iya, memang lain rasanya, enak, betul. Jadi saya berpikir begini, di mana-mana keliling Indonesia bahkan sampai di Arab Saudi tidak pernah ada foto Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad tidak ada foto? Kenapa Nabi Muhammad tidak ada foto? Jawabannya karena di zaman Nabi tidak ada tukang foto. Kalau di zaman Rasul tidak ada tukang foto, mari kita back to stories. Kita pulang kepada sejarah. 3.500 tahun jarak antara Musa dengan Isa. Isa dengan Ahmad bin Abdullah Rasulullah itu jaraknya 576 tahun. Yang menyampaikan Nabi Muhammad akan datang adalah Nabi Isa. Kalau di zaman Rasul abad ke-6 Nabi dilahirkan, kita ini masih dalam posisi Jumadil Akhir atau Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Makanya saya membuka tadi yang Alhamdulillahillahi Rabbil Akhir wa ja'abadahu bi Rabbi Isyari. Bicara tentang manusia. Kalau di zaman Rasul tidak ada fotonya, ini menunjukkan bahwa di zaman beliau itu masih kuno, baru memasuki era modernisasi seperti sekarang. Handphone bisa dijadikan sebagai fasilitas kamera, handycam dan lain sebagainya. Tapi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada tukang foto abad ke-6 sampai abad ke-7. Fasilitas kamera itu lebih muncul pada tahun 1861. Komputer lebih muncul pada tahun 1737. Kalau di zaman Rasul tidak ada tukang foto, bagaimana mungkin di zaman Isa 6 sebelum Masehi ada foto? Ini boleh dari mana jadi Tuhan? Ini yang saya masuk Islam. Jadi jangan saudara berpikir bahwa oh Pak Yahya masuk Islam karena ikut-ikut dengan orang Islam. Oh enggak bisa. Mau masuk Islam supaya jadi ustaz, Allahu Akbar. Saya keliling Indonesia, bahkan keliling Amerika, keliling dunia, ceramah. Saya tidak pernah bicara-bicara soal amplop-amplopan itu. Tidak ada sejarah. Saya tahu Al-Quran mengatakan begini. Dalam Al-Baqarah 150, 1-153. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayati wa yujadikum wa yu'allimukum al-kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fazkuruni azkurkum wa la takfuruna ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Apa artinya? Kama arsalna fikum rasulan, dan kami sudah mengutus seorang rasul kepadamu dari antara kamu untuk membacakan ayat-ayat kami, menyampaikan Al-Quran, mengajarkan kamu, menyucikan kamu, ma'lam takfuru ta'lamun, bahkan mengajarkan kepada kamu rahasia yang belum kamu ketahui, ma'lam takfuru ta'lamun. Fasbuhuni asbuhkum liwayat takfuru. Barang siapa mengingat aku, kata Allah, maka aku akan mengingatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Jangan minta kepada manusia. Jangan minta kepada Bupati Pasir. Jangan jalan tak beres. Betul. Tak peduli saya siapa pendukungnya. Allah Akbar, ini kebenaran yang bicara mantan kafir. Jangan marah, nyadar diri. Jalan aja enggak betul, mau minta sama beliau. Allahu Akbar, walillahilham. Jangan minta kepada SBY, dia lagi ngurus partai, sibuk dia. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Bagaimana teknisnya? Sabar dan doa. Ud'uni astajib lakum. Minta kata Allah kepada aku berikan. Tapi bukan minta, hanya minta sekedar minta. Dia harus punya relevansi yang kuat dengan hadis. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman di dunia kada kata Yesus ada dan buat melihat rohika kada kata mutukuran. Kata Rasulullah, cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Apa maksud Allah dan Rasulullah? Ah, ini dua perpaduan yang kuat antara Quran dan Sunnah. Nabi pernah berkata bahwa aku akan pergi, tetapi akan kutinggalkan dua harta kepada umatku, Al-Quran dan Sunnah. Kerja tidak hanya sholat. Allahu Akbar. Kalau ada yang berkata, sudah yang penting sholat, nanti nasi 1 piring jatuh dari surga. sana pergi ke kolong-kolong sawit, campur sawit, campur karet, itu kerja. Bahkan dalam catatan sejarah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah Nabi menangis mencium tangan sahabat pagi. Satu kali dalam sejarah Nabi pernah menangis mencium tangan manusia. Siapa? Orang Islam yang tangannya kasar. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus bekerja keras. Coba periksa semua catatan sejarah. Tidak pernah Nabi mencium tangan sahabat dan menangis. Hanya satu kali dalam sejarah, tangan orang Islam yang kasar. Kalau kita lihat ini orang Islam, dia tidak kerja, tangannya halus tapi kaya, berarti perampok. Sudah. Kalau kita lihat ini orang Islam, tangannya halus tapi bukan pengusaha, dia pakai handphone dan beli, dia pakai mobil Mercy, berarti nyolong. Dan ini sudah terjadi. Banyak tangan-tangan halus, Pak Haji, apalagi ini kan mau pemilihan bupati ya. Gubernur di Indonesia, di mana-mana, kalau mau mencalonkan diri, dia punya gelar dari ujung ke ujung. Doktor, insinyur, doktor, doktoranus, insinyur, Mahmud Muslim. Koma, belum selesai, MSK, MBA, MBB, MB. Masya Allah, dari ujung ke ujung, gelar semua. Pilih aku, kandidat, kontestan, calon-calon bupati. Ah, setelah terpilih, apa? Genap percakapan antara Nabi Ammar bin Ka'ab dan Abu Hurairah. Pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man a'lamu nasi, siapakah orang yang berilmu? Rasulullah SAW, al-aqil, orang yang berakal. Mereka bertanya lagi, ya Nabi, man a'lamu nasi, siapakah orang yang tekun beribadah? Nabi SAW menjawab, al-aqil. Mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, man abdulun nas, siapakah orang yang paling utama? Nabi SAW menjawab, al-aqilu, orang yang berakal. Tidakkah kalian tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah di antara malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Bila manusia akalnya dikalahkan perbuatan buruknya, maka manusia lebih satu tingkat daripada binatang. Tapi bila akalnya mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia lebih satu tingkat di atas malaikat. Namun kedekatan di sisi Allah, malaikat lebih dekat. Kemuliaan manusia lebih banyak dibandingkan malaikat. Saya orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Saya orang yang diciptakan oleh Allah, dihembuskan nafasnya, ruh ke dalam diri saya, dalam rahim ibu saya, dan saya menjadi fitrah. Ketika manusia dikandung oleh rahim ibunya atas izin Allah, maka terjadi perjanjian antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu as-siratal mustaqim. Terjadi perjanjian apa? Alastu bi rabbikum qurbana syahidna. Berarti semua manusia asal muasalnya adalah fitrah. Betul enggak Pak Ustaz? Benar enggak ini? Manusia dia mau Hindu, Kristen, Islam, Konghucu, Buddha, tapi tadinya manusia itu adalah suci, dikandung dari dalam rahim ibunya, suci. Alastu bi rabbikum qurbana syahidna. Ada perjanjian antara manusia dengan Allah. Kata Allah, Arsad, setelah engkau lahir ke dunia, cuma dia yang saya tahu namanya. Lahir ke dunia, maka sembahlah aku. Arsad menjawab dari dalam rahim ibu haji, Engkau adalah Tuhan kami, aku akan menyembahmu. Lalu turunlah ayat, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali sujud menyembah kepada Allah. Nah, ayat-ayat inilah yang saya baca, saya pelajari, saya tafsir, saya baca Al-Quran dalam beberapa ratus Al-Quran, dalam beberapa bahasa. Jadi Al-Quran itu bukan cuma bahasa. Kenapa Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab? Kenapa Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab? Saya pun bisa menjawab dengan Al-Quran. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab agar kamu dapat mengerti. Kenapa Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab? Karena Nabi yang membawa Al-Quran ke warga negaraannya adalah Arab. Andaikan waktu itu Nabinya dari Kuaro, maka Al-Quran ditulis dalam bahasa Pasir. Nabi datang dari Bugis, maka Al-Quran ditulis dalam bahasa Bugis. Nabi turun, Al-Quran turun di Pulau Jawa. Nabi yang menerima orang Jawa, maka Al-Quran ditulis dalam bahasa Jawa. Tapi tidak ada Nabi dari Jawa, dari Bugis, dari Pasir. Kalau ada berarti turunan cucunya Ahmad Musadeq. Nabi Desasar, Nabi palsu. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab agar kamu dapat mengerti. Sudah terbukti. Al-Quran di Amerika menggunakan bahasa Inggris. Al-Quran di Eropa menggunakan bahasa Inggris. Al-Quran di Jerman menggunakan speak German. Al-Quran di Belanda speak Dutch, bahasa Belanda. Al-Quran di Norwegia pakai bahasa Inggris. Al-Quran di China menggunakan bahasa China. Al-Quran di Jepang menggunakan Japanese, bahasa Jepang. Al-Quran tersebar di mana-mana, seluruh dunia. Tapi huruf aslinya tetap menggunakan bahasa Arab. Kalau di Kristen enggak? Ini gak tolong pagi, pokoknya. Saya tidak hanya berdakwah, tapi saya membuat buku. Buku saya ada 11 judul. Jadi kalau hanya pendeta kelas Kuaro ini bukan lawan saya. Asal Kuaro saja dia pucat kacil. Di sini ada kitab suci Kristen, ayat-ayatnya kosong. Waktu saya jadi pendeta, saya katakan kepada orang Kristen, dengarlah firman Tuhan. Padahal ayat-ayat ini tadinya kosong. Teman-teman saya dan saya, karena melihat dikirim dari Yunani, dari Romawi kosong, kami berdiskusi musyawarah dan saya katakan bagaimana kalau kita pakai pikiran kita. Teman-teman pendeta setuju, kita tambah di sini. Ini ayat-ayat kosong, saya katakan nabinya tidak sempat menulis lagi malaria tropika. Jadi kalau orang marah sama saya silakan marah, jangan marah sama saya, marah kepada kitab suci Kristen. Coba cari itu Al-Quran kalau pernah bisa dipalsukan. Coba cari. Siapa yang pernah hitung kata-kata dalam Al-Quran? Saya 2 tahun lebih sempat menghitung setiap kata di dalam Al-Quran. Ujungnya tetap 9. Secara komputer, menurut rumus matematik, kapan Nabi Muhammad pernah belajar ilmu komputer dan menyimpan file itu di dalam prediksi perhitungan angka yang selalu tepat, ujungnya 9. 9 bagi saya merupakan kunci. Jadi ketika ada orang ingin memasukkan ayat-ayat Al-Quran, maka akan ketahuan angkanya berkurang atau akan bertambah. Ini hebatnya Al-Quran. Jadi saya masuk Islam karena melihat kebenaran Al-Quran. Saya orang akademik, orang pendidikan. Dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, teori salah, praktik tidak mungkin jadi benar. Sedangkan teori sudah benar, praktik jadi salah. Artinya begini, orang Kristen punya kitab ini enggak betul. Orang Islam sudah terikut-ikut mengatakan Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi kita, Nabi Isa. Nah, Nabi Isa adalah Nabi yang menyampaikan akan datang Nabi Muhammad. Tapi di masjid manapun di Indonesia, bahkan di Amerika, saya tanya, yang membawa kitab Injil siapa? Mereka katakan Isa. Nama kitab suci Kristen apa? Mereka katakan Injil. Saya bilang tidak masuk akal, tidak logis. Kitabnya di Kristen, nabinya di Islam. Injil yang kita yakini sebagai firman Allah Ta'ala, itulah sekarang yang namanya Al-Qur'an. Ketika imam berdiri menyampaikan, memimpin sholat, maka begitu jelas sekali imam mengatakan, Qaula ini Abdullah ri'adaniyal kitab wa ja'al wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsali bis sholati wa jadati marudu hayat. Qaula ini Abdullah ri'adaniyal kitab wa ja'alani nabiya. Quran Surah Maryam ayat 30, kata Isa, aku ini hamba Allah. Allah memberiku kitab yang namanya Injil, wajah Allah di nabiya, dan mengutus aku sebagai nabi. Ini orang Islam imani bahwa Nabi Isa adalah nabi yang diutus Allah bagi Bani Israel. Di dalam kitab suci Kristen juga begitu, Matius 15 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Jadi Isa datang ke dunia bukan kepada orang Indonesia, bukan kepada orang Amerika, bukan kepada orang Afrika, bukan kepada orang Asia, kepada Bani Biadab, Bani Israel. Kita bersyukur akan datang Nabi Muhammad kepada kita membawa. Berarti surganya agak tinggi sedikit. Ini gajah salto. Ini gajah terbang. Ini yang gajah duduk. Gak begitu. Di Pekanbaru ada bapak yang sholat di samping saya. Dia tak saya sudah takbir ikuti imam. Setelah komat, imam takbir Allahu Akbar saya. Karena Islam saya Islam yang biasa, yang tidak tambah-tambah, yang tidak istimewa, Islam yang paling bawah saya. Dengan bapak ibu, saudara-saudara, Islamnya sudah tinggi-tinggi. Saya Islam yang paling bawah, yang penting biar di dapur masuk surga dapur saja. Jadi waktu dia sholat, dia takbir. Imam takbir, Allahu Akbar, saya ikut. Karena memang begitu aturan sholat, mengikuti imam. Allahu Akbar. Di samping saya, imam sudah baca Al-Fatihah, dia masih pemanasan. Allah, Masya Allah. Ini seperti petinju. Sebelum main ring ada pemanasan dulu. Tidak apa-apa itu, Sapo. Itu biasa dalam Islam, ada gaya-gaya tersendiri. Itu cuma variasi. Bersolawat kepada Nabi, wajib sunati, memelihara sunnah Rasulullah. Siapa yang bersolawat kepada Nabi, di surga sana akan ditambahkan banyak istri. Istri bidadari-bidadari surga bukan seperti istri-istri kita, pesek-pesek. Allah, bertanya ibu-ibu di bawah. Istri kita 50 tahun sudah peot, tapi bidadari-bidadari di surga sana, Allah, sekali yang tersentuh tetap muda. Dan tidak ada cerita itu bahwa orang berdakwah itu ada di televisi yang sering berdakwah, hadisnya bagus, Qurannya bagus, hampir tidak ada celah dia membaca Al-Quran. Tapi ujung-ujungnya orang Islam semua salah. Betul-betul? Rokok dilarang, katanya haram. Siapa bilang? Saya makan nasi selalu bismillah, minum air bismillah, rokok saya lupa bismillah. Bahkan saya kalau tidak ada rokok rasanya mati, Pak Haji. Tadi masuk ke sini saya tanya Pak Haji, asbak yang dulu saya tanya, mana asbak Pak Haji? Saya mau merokok dulu. Kecuali waktu orang membaca Al-Quran, stop. selesai tak tarik lagi. Habib saja enggak larang merokok, kiai enggak larang merokok. Ini banyak kelompok-kelompok kecil-kecil, maulid tidak mau dilaksanakan. Isra Miraj mereka katakan tidak disuruh Rasulullah. Semua yang kita lakukan bid'ah. Saya baru pulang di Aceh, kemarin satu bulan saya dari Aceh. Di Aceh itu terkenal Serambi Mekah, yang saya sedih. Setiap saya dakwah, satu bulan lebih, tiap kali saya bikin tablik akbar puluhan ribu orang Aceh, sampai jalan ditutup pagi. Tapi sayangnya apa? Orang Islam yang datang mendengar dakwah, jarang sekali menggunakan atribut Islam, pakaian koko, baju. Muslim, mereka semua pakai jeans. Datang wartawan TVRI, bagaimana pantauan Ustaz Tengku mengenali masyarakat Aceh dalam konteks Serambi Mekah? Saya bilang belum mencapai sukses. Belum. Kenapa? Karena pakaian juga itu adalah melambangkan nilai keislaman seseorang. Ini kita malu sekarang mau pakai baju yang bagus. Kita beli pakaian yang sempit-sempit. Di Banjarmasin ada seorang gadis, saya coba, saya pasti tahu ini pasti Muslim. Saya coba tanya, "Dek, sini. Agamanya Islam ya?" "Alhamdulillah." "Oh, memang celananya pendek sampai di sini, kaosnya sempit sekali, betisnya kurus. Ada banyak sekali luka." "Kalau cantik masih bagus. Ini rusak betul, memang rusak. Ini gaya-gaya kehidupan orang-orang kafir yang di adopsi, diambil, dilakukan. Dan memang banyak, banyak. Jangan dari sana di Banjarmasin, padahal di Kalimantan Timur ini juga lebih parah. Oh iya, anak-anak muda tengah-tengah malam dengan gitar, rambut gondrong, pantat sudah tepos, kurus, masih sekolah. Apakah ini akan jadi masa depan generasi Muslim ke depan? Generasi Muslim ke depan, saya khawatir Pak Haji, Indonesia ini 20 tahun ke depan tidak ada pejabat Muslim. Karena apa? Ini generasi anak-anak kita ini sudah tidak mau sekolah, terlibat narkoba, terlibat pertengkaran antar suku, antar agama, pertengkaran antar etnis, bahkan sama-sama Muslim saling bunuh, mahasiswa lempar batu, polisi teriak Allahu Akbar, polisi merasa diri Muslim, ambil juga batu, balas juga Allahu Akbar. Polisi dengan tentara berkelahi, Allahu Akbar. Kemudian ada berita yang paling bagus juga, Adi bin Slamet dan Eyang Subur saling lapor di kantor polisi sama-sama bahlul. Kacau memang negara kita ini. Makanya perlu ada dakwah di mana-mana. Saya berapa hari ini kurang sehat. Tapi karena Pak Habib katakan, "Ustaz, sudah banyak orang di sana." "Okay lah kalau begitu. Karena saya mau buru-buru mau ceramah di Pontianak, Pak Haji, Ketapang." Jadi saya menjalankan dakwah ini, menceritakan kenapa kami sekeluarga masuk Islam. Itu tidak ada orang Islam yang menyuruh saya, tetapi saya mempelajari Al-Quran kurang lebih 8 tahun, dan pada tahun 2006, di bulan puasa, saya satu-satunya calon tunggal yang menjadi pemimpin pendeta di Tori-Tori. Saya berjumpa dengan penjual ikan, 3 hari 3 malam saya dialog dengan beliau, "Pak Haji, saya bicara langsung dengan si penjual ikan itu. Saya berbahasa Inggris, dia tahu bahasa ini. Saya bahasa Belanda pun dia tahu. Bahasa Jerman dia tahu. Bahasa Indonesia dia tahu. Bahasa semua dia katakan. Bahasa di dunia ini saya tahu. Bahkan manusia tenggelam di laut, saya yang harus mempertanggungjawabkan. Bapak tinggal di mana? Tidak usah perlu tahu tempat tinggal saya. Tapi Anda pada tanggal 11 Oktober bersama keluargamu akan masuk Islam." "Loh, kok tahu saya mau masuk Islam?" "Ya saya tahu. Karena selama ini Anda mempelajari Islam. Karena di Kristen Anda sudah rasa tidak benar. Sekarang Anda akan mempelajari Islam. Saya tahu. Niatmu dalam hatimu saya tahu. Kamu ingin mendapatkan kebenaran, tapi sabar. Setelah kamu masuk Islam, kamu akan menderita. Kamu tidak akan seperti sekarang difasilitasi. Makanya saya katakan tadi, kalau saya masuk Islam supaya jadi ustaz, setiap cara mendapat amplop, masya Allah. Saya bukan amplop dulu di Kristen, saya dibantu di insentif, saya dari Jerman, bukan rupiah. Cuma dulu-dulu, bukan pendeta seperti di Kuaro, ini di desa. Oleh pendeta ini anak buah saya ini. Pendeta kalau ditempatkan di kecamatan, berarti pendeta itu IPK-nya, indeks prestasi kumulatifnya rendah. Jadi bukan lawan, yang masuk-masuk Islam itu orang-orang cerdas. Yang baru-baru ini bulan Februari, pemimpin tertinggi dunia Katolik, Paus Benedictus, mundur dari tampuk kepemimpinan gereja Katolik tertinggi di dunia, Paus. Kenapa dia masuk Islam? Kenapa? Dia mempelajari, membuka yang namanya pintu rahasia tempat Injil disimpan. Dia mendapatkan bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, illadhi arsala Rasulullah rahmatan lil alamin. Masuk Islam dia, dia mendapatkan keterangan. Kitab itu hanya 1000 tahun baru boleh buka. Injil itu disimpan, tidak boleh orang Kristen baca. Jadi saya bersyukur, saya tanpa membuka itu, membaca, membandingkan dengan Al-Quran, saya bisa menemukan kebenaran Allah. Keluarga saya di Manado mengutuk saya, kamu tidak boleh pulang ke Manado, kamu pulang mati. Kamu tidak dianggap sebagai keluarga lagi, kamu tidak dianggap sebagai anak lagi. Saya katakan banyak saudara-saudara saya Islam di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera yang akan tolong saya. Bahkan saya tidak bergantung kepada orang Islam. Saya bergantung kepada Allah. Saya ceramah kemana-mana gak pernah ada pengawal. Makin banyak pengawal justru makin habis dana masjid. Jangan harap saya mau berdatang-berdatang cari makan, cari uang. Gak pernah saya begitu. Gak pernah mental begitu, gak ada. Saya seorang penulis. Saya seorang dosen. Cari makan gak perlu mencampur saya. Memang tangan saya gak kasar, halus. Karena saya di komputer, di laptop. Bukan campur. Orang yang berilmu, orang yang dekat dengan harta. Orang yang bodoh, jauh dengan harta. Jauh. Sampai tua dia pikul-pikul sawit. Capek. Umur 80 tahun sudah gak mampu pikul sawit. Apa yang dia mau upayakan? Amal tidak ada. Selama dia hidup tidak pernah menjalankan ibadah dengan baik, Allahu Akbar. Makanya ingatlah, sewaktu sehat sebelum sakit, ingatlah, sewaktu kaya sebelum miskin. Supaya apa? Supaya kehidupan kita bermanfaat, kufur, miskin, dekat dengan kekafiran. Oleh karena itu saya di kesempatan yang berbahagia ini ingin mengatakan bahwa tidak ada yang lebih bermakna dalam hidup ini kecuali kita memegang Islam sampai akhir hayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam Islam, semasa hidup masuk ke dalam masjid enggak perlu pakaian mahal. Beda dengan di Kristen, saya dulu kalau termasuk ke gereja pakai sepatu mahal. Masuk masjid murah meriah, pakai sarung, ini sarung dari Tanah Abang ini 35.000. Saya dulu kan kalau lihat begini orang pakai sorban, pagi ustaz mengenakan sorban, saya bilang apa? Taklak meja dari mana dia pakai? Orang berjenggot kelompok teroris. Orang pakai sorban, orang pakai gamis, kain pintu dari mana dia rampok? Saya tukang hina-hina Islam, sekarang saya pakai sorban, bukan taplak meja. Murah, gak perlu mahal-mahal, mati pun cuma dibungkus dengan kafan. Tapi orang Kristen dari dia hidup sampai mati mahal. Peti mayat mahal, apalagi yang mati pendeta. Pakai dasi kupu-kupu, sepatu pentofel, pakai jas. Orang tanya, untuk apa itu Ustaz? Mau dansa dengan malaikat maut di dalam. Kalau kita orang Islam gak peduli, pokoknya mati hari ini, kuburkan hari ini, sudah surga. Amin ya Tuhan. Surga, masuk surga. Mau benjol-benjol atau langsung masuk surga. Jadi saya kira warning, peringatan-peringatan ini jadikan sebagai pegangan hidup. Saya tidak hanya beragama Islam, tetapi saya harus memahami isi Al-Quran, memahami hadis, kemudian baru saya mengamalkan. Jangan pernah berpikir, oh karena saya muda, saya masih kuat, karena orang tua saya ada peninggalan, gak perlu saya kerja, gak perlu saya belajar. Belajar bukan berarti sekolah saja. Kita putus sekolah, kita belajar cara bertani yang baik. Kita putus sekolah, kita belajar bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Belajar bagaimana cara berdagang yang baik. Bukan ukuran sekolah. Banyak orang berpendidikan tinggi justru berakhir di penjara. Itu pejabat-pejabat. Saya punya teman Abraham Samad itu, ketua KPK, Bambang Wijoyanto. Saya kalau diundang ke sana khotib di KPK, ceramah kepada mereka, mereka menyatakan, "Stat ini daftar-daftar bupati gubernur yang terlibat korupsi, ratusan orang." Kalau ada momen dakwah seperti ini, jangan harap pejabat-pejabat itu mau hadir. Pak bupati, pak gubernur, pak camat tidak bisa diwakilkan. Dari ngapain? Ngitung duit, ngitung proyek. Nah, ini nanti kalau sudah ditangkap KPK seperti kucing basah, pura-pura pakai kopiah, dan sudah mau ditangkap, sudah mau dipenjara. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang berilmu adalah orang yang seharusnya berakal. Tapi nyatanya tidak, banyak orang berilmu tidak berakal. Saya bilang sama Habib, "Ustaz, saya mau mencalonkan diri jadi bupati." "Oke, kalau Habib mau jadi bupati, kita dukung bersama. Tapi kita kasih tugas. Jalan ini sampai di Batu Kajang, Muara Komam harus bagus dalam 1 tahun. Todo harus diberikan sanksi begitu. Dan kedua, kalau jadi bupati, jangan nyolong karena keturunan Rasul. Kalau sudah nyolong, habis. Saya jadi rusak, semua masyarakat jadi rusak. Kita dukung beliau supaya beliau bertarung di tahun 2015 dengan para kontestan-kontestan yang ada. Mudah-mudahan kalau beliau dari